Baik, kita sambung kitab Bahrul Mazi jilid 9 bab talak, bab cerai. Kita sampai ke surah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada bulan yang lepas kita telah baca tentang hukum menceraikan isteri ketika isteri di dalam haid. Bila diceraikan isteri di dalam haid, hukumnya ialah jatuh talak. Talak itu jatuh. Tetapi perbuatan perceraian itu hukumnya berdosa. Siapa yang berdosa? Suami yang berdosa. Bila dah ceraikan isteri ketika haid, berdosa. Talaknya jatuh. Apa kena buat? Sunat dirujuk kembali. Rujuk balik dengan isteri yang diceraikan di dalam haid tadi. Dan bila dah dirujuk, jadilah balik suami isteri. Bila dah jadi suami isteri, maka bolehlah bersetubuh. Kalau tak nak bersetubuh, tunggulah isteri datang haid yang kedua. Dan jangan lagi bersetubuh selepas haid yang kedua. Cerailah selepas itu. Maka tidaklah lagi menjadi dosa. Inilah yang perlu diperbuat oleh seorang suami bila dia menceraikan isterinya di dalam haid. Okey Ustaz, saya tak nak rujuk dengan isteri. Memang kami dah bercerai dalam haid Ustaz. Tadi Ustaz kata kena rujuk balik. Saya tak mau rujuk Ustaz. Tak ada pasal. Apa yang abang marah sangat ni abang? Saya marahlah dia curang dekat saya. Saya bagi talak Ustaz. Tak kira lah dalam haid tak haid. Jadi saya lepas dulu Ustaz. Sekarang Ustaz suruh saya rujuk balik. Saya tak mau rujuk. Ustaz nak kata apa? Saya tak mau kata apa? Bukannya saya cerai kat bini saya. Hang yang cerai kat. Hang tak mau rujuk sudah. Akibat daripada kamu tak nak rujuk isteri kamu semula, kamu tanggunglah dosanya sampai kiamat. Nak menghapuskan dosa, menceraikan isteri dalam haid, rujuk balik. Padahlah dosa. Tapi dengan sebab kamu ni tak takut pada Allah, kamu duk fikirkan kepala batu kamu tu, duk fikirkan perasaan marah dalam hati, dosa pun dosa lah, tanggunglah sendiri. Saya bukan baca hukum. Saya bukan cerita hukumnya. Kalau kamu tak nak ikut, yang menanggungnya adalah kamu, bukannya saya. Sebab ada orang yang datang jumpa saya, kalau saya tak nak rujuk balik, saya nak kata apa? Saya nak kata apa? Terpulanglah pada hang yang nak tanggung dosa. Baik, kata Imam Nawawi, telah ijma' ulama, sesiapa yang menceraikan isteri di dalam haid disuruh rujuk sebagaimana dalam hadis. Bermula rujuk tadi hukumnya sunat, bukannya wajib. Tak mau rujuk pun tak apa, pulang dia sunat. Rujuk dapat pahala. Inilah pegangan mazhab Syafi'i, pegangan Al-Auza'i, mazhab Hanafi, ulama Kufah, Imam Hanbali dan sebagainya. Tetapi mazhab Maliki mengatakan bahawa wajib dirujuk. Hanafi, Hanbali, Syafi'i kata sunat rujuk balik. Satu saja Malik, Imam Maliki kata wajib rujuk. Jadi tiga kata sunat, satu kata wajib. Pulanglah pada tuan-tuan nak pakai yang mana. Masing-masing ada hujah dan dalil masing-masing. Baik. Maka jika dikata orang, maka pada hadis Ibnu Umar menyuruh rujuk, kemudian disuruh dilewatkan talak, sehinggalah isteri bersih. Lepas daripada bersih yang mengiringi haid, maka apalah faedahnya dilewatkan talak jikalau tidak menunjukkan wajib. Dia kata kalau kita dah rujuk, kemudian kena tunggu bersih, baru dah ceraikan pula. Apa sebab ditangguh-tangguhkan? Melainkan benda itu menunjukkan bahawa wajib dirujuk. Maka ulama-ulama memberi jawapan. Kenapa sunat dirujuk? Supaya tiada jadi rujuk itu kerana maksud talak. Maka mewajibkan memegangnya pada satu masa yang halal baginya pada talak. Dan hanya sahnya memegang isterinya itu supaya menzahirkan faedah rujuk. Maka inilah jawab ashab kita. Jawapan yang pertama. Kenapa disuruh rujuk? Disuruh rujuk itu supaya dapat menzahirkan faedah rujuk. Mudah-mudahan dengan dirujuk itu boleh bercampur balik suami isteri. Taklah jadi perceraian. Itu atas nombor satu. Sebab yang kedua, menjadi dera kepada suami, menjadi hukuman kepada suami, supaya mendatangkan taubat daripada maksiat kerana menceraikan isteri di dalam haid, lain kali jangan buat. Rujuk balik sebagai satu peringatan. Ketiga, suci yang pertama dengan haid yang mengiringinya, padahalnya ialah yang memberi talak di dalamnya adalah furu yang satu. Maka jikalau ditalaknya pada awal suci, nescaya adalah ia seperti memberi orang talak di dalam haid. Kenapa kena tunggu dua kali bersih baru diceraikan? Supaya betul-betul mengesahkan bahawa isteri itu berada dalam keadaan suci daripada mengandung dan sebagainya. Dan yang keempat, ditegahkan suami menceraikan isteri di dalam, ditegahnya suami memberikan talak isterinya di dalam suci supaya lama masa tinggal dengan isterinya. Maka barangkali dijimaknya akan dia boleh menjadi hilang apa-apa yang menyebabkan perceraian berlaku. Jadi tuan-tuan, itulah sebab kenapa disuruh sunat rujuk bila menceraikan isteri di dalam haid ataupun di dalam nifas. Baik, masalah kelima. Talakkan isteri di dalam masa sucinya daripada haid yang dijimaknya, apa hukum? Berkata Imam Nawawi, haram menceraikan isteri di dalam suci daripada haid padahalnya dijimak di dalamnya. Termasuk yang haram dicerai ialah semalam kemarin, dua hari kemarin mereka bersubuh. Kemarin bersubuh, semalam bersubuh, hari ini pun bersubuh. Datang malam tak lagi bergaduh. Isteri ajak pergi makan nasi, nasi mandi. Suami kata tak bayar, besok pun nak kerja, pun nak tidur awal. Bergaduh. Suami kata perceraikan kamu. Perbuatan itu berdosa. Berdosa apa ustaz? Isteri dia tak haid. Tadi ustaz katakanlah haid berdosa. Sekarang isteri dia boleh sembahyang. Malam masa sembahyang isyak tadi, isteri dia sembahyang dengan dia di masjid Ar-Ridwan dengan kuliah ustaz. Balik bergaduh dalam kereta, dia cerai. Kenapa dia tu haram cerai tadi? Sebab siang tadi mereka bersetubuh. Malam semalam mereka bersetubuh. Kemarin pun mereka bersetubuh. Mungkin ada benih yang tangkut dalam rahim isteri. Maka kalau nak ceraikan juga, tunggu isteri datang haid. Sampailah dia bersih daripada haid, barulah dia ceraikan pula. Tapi Ustaz, masa tu tengah marah kan? Memang nak bagi je Ustaz. Nak tunggu dia bersih bulan depan pula. Sebab tu bila disebut macam tu, kita tak jadi marah. Kita tak jadi nak bagi. Dosa. Sebab semalam aku tidur dengan dia. Hari ni dah aku nak ceraikan dia. Oh, berdosa. Tak apalah, tunggu dia bersih dah. Minggu depan isteri dia pun datang haid. Seminggu datang haid. Kalau nak cerai, cerai masa itu. Isteri dia confirm tak mengandung. Maka itu adalah talak sunnah. Talak yang boleh dijatuhkan. sebab isterinya bersih daripada haid. Jadi kita faham dah bahawa mentalakkan isteri itu jatuh haram dalam dua benda. Pertama, ketika isteri sedang haid. Diceraikan dalam masa itu, hukumnya haram. Yang kedua, diceraikan isteri selepas bersetubuh dengan isteri. Atau ada masanya bersetubuh dengan isteri. Dan isteri itu belum datang haid yang baru. Kita ceraikan dia dalam keadaan kita bersetubuh dengan dia. Perbuatan itu juga adalah haram. Sebab kita tak tahu sama ada ataupun tidak benih di dalam rahim dia. Kata mazhab kita, haram jima'nya. Di dalamnya hingga nyata bunting ataupun tidak. Supaya tiada menjadi menyesal selepas daripada mentalaknya. Apakala bunting. Kenapa kita kalau nak cerai, tunggu dia haid dan suci daripada haid? Supaya kita yakin dia tak mengandung. Berapa banyak orang yang bercerai, tak tunggu selepas kering haid, dia membagi talak. Bila dia bagi talak, isteri dia pergi buat pemeriksaan doktor, doktor kata kamu mengandung 3 minggu. Cerai dah jatuh cerai. Tapi isteri ni pula mengandung. Masyarakat kata apa? Sampai hati kat laki dia. Dalam mengandung pun ditinggalnya isteri. Kesian dekat isteri. Isteri rasa sedih. Suami sanggup tinggalkan dia, ceraikan dia dalam mengandung. Yang kedua, isteri tadi menjadi iddah panjang. Menyusahkan dia. Dia dalam keadaan susah. Nak kahwin tak boleh sebab dia mengandung. Nak tunggu dia beranak baru boleh dia kahwin lagi. Maka dia menyusahkan pada orang perempuan. Maka apakala dia nyata mengandung, masuklah dalam pengetahuan yang yakin kemudian daripada itu. Maka ikut suka hatilah. Jikalau hendak talak pun boleh talakkan kerana tiada jadi menyesal dengan sebab bunting lagi. Atau tidak mau talak, maka hukumnya tidak haram lagi. Tetapi kalau isteri tadi mengandung, dah tahu dia mengandung. Tadi kita tak tahu isteri kita mengandung. Diceraikan pada waktu itu. Sekarang ini, tuan-tuan tahu isteri tuan-tuan mengandung. Balik pada klinik, isteri kata, abang, saya mengandung 4 minggu. Bagus. Aku nak dengar sangat hang mengandung. Aku dah tekan dah, jangan mengandung. Aku tak suka. Anak kita dah 8, aku tak larat belum. Sekarang aku cerai dengan talak satu. Masya Allah. Zalimnya suami. Adakah berdosa si suami menceraikan isteri ketika dia mengandung? Hukum dia tidak berdosa. Tidak haram menceraikan isteri ketika isterinya mengandung. Yang haram ialah menceraikan dia ketika suami dia mengandung. Ya tu bohong lah tuan-tuan, saya tambah. Tak haram menceraikan isteri ketika isteri mengandung. Tak haram. Tak berdosa. Yang haram tu dua. Waktu isteri haid. Yang kedua, ketika bersetubuh dengan isteri. Ataupun ada masanya bersetubuh dengan isteri. Yang tak tahu isteri itu mengandung ataupun tidak. Waktu itu diceraikan. Itu haram. Tetapi kalau isteri itu mengandung, tak haram ditalakkan. Tapi ustaz, tak kesian ke ustaz? Dia mengandung kena cerai. Kesian tak siapa? Suami itu pun jahat. Isteri itu memang seronok pun suami cerai kan dia. Tak jatuh haram. Yalah ustaz, kalau isteri itu tak jahat, suami yang jahat. Suami tak bagi nafkah, memanglah isteri seronok dalam mengandung. Tapi kalau isteri itu pula diceraikan dalam mengandung, sedangkan dia tak ada kerja apa ustaz, tidakkah itu kezaliman pada orang perempuan? Kezaliman apa? Sepanjang isteri tadi mengandung, suami wajib tanggung makan minum. Suami wajib bagi pakaian. Suami wajib bagi pada dia rumah. Malah suami wajib menanggung perbelanjaan persalinan isteri tadi. Sebab dia masih dalam iddah si suami. Dan suami boleh rujuk bila-bila masa selagi mana belum bersalin si isteri. Walaupun dah 8 bulan mengandung. Walaupun dah 8 bulan bercerai, masih boleh rujuk sebab suami isteri tadi masih dalam iddah suaminya. Boleh? Apa nak takut jatuh talak? Jadi kalau kakak-kakak bercerai ketika mengandung dan suami tak nak rujuk, klaim. Makan minum, klaim. Sewa rumah, klaim. Beli lampin anak, klaim. Botol susu anak, klaim. Kalau boleh, beranak dekat hospital 5 bintang. Jangan beranak hospital kerajaan, leceh. Pergi dekat tu, Ampang Puteri. Ambil bilik seorang. Duk lama pun tak apa. Doktor suruh balik, tak mau balik saja, nak cek lebih. Pecah suami dia, pergi botak lagi dia. Tetapi ustaz, macam dia ceraikan isteri dia. Waktu tu isteri dia mengandung 5 bulan, tak? Jadi edahnya sampai bila? Tak? Edahnya sampai bersalin. Jadi dia cerai dalam 5 bulan. Mahkamah pun kata jatuh talak. Isteri balik-balik tu ustaz, naik tangga. Jatuh tangga, gugur kan? Licin, pijak. Kulit pisang, jatuh tangga. Terberanak tu. Pergi ke hospital. Doktor pump, vacuum buat keluar budak-budak mati lah. Jadi macam mana ustaz? Jadi macam mana apa? Macam tu. Maknanya dah habis edah. Dah habis edah. Laki-laki tadi bukan lagi suaminya. Dah tak boleh rujuk. Kalau laki-laki tadi nak balik, kena akad nikah yang baru. Dia telefon suami dia di hospital. Abang, ni saya ni pak. Ha, kamu nak apa dengan aku? Kan kita dah cerai. Apa lagi kamu nak? Saya tadi balik mahkamah. Saya jatuh tangga dekat rumah. Sekarang saya dekat hospital. Saya gugur abang. Anak kita mati abang. Ten. Suami pun naik motor pergi ke hospital. Macam mana kamu boleh jatuh? Saya tak perasan sepijak kulit pisang. Anak kita tak dapat diselamatkan abang. Abang menyesal ceraikan kamu. Sekarang abang rujuklah dengan kamu. Oh, tak boleh dah. Sebab dah tak mengandung. Eh ustaz, baru tadi mahkamah sah kau ustaz. Belum sampai 3 kali suci ustaz. 3 kali suci apa lah, dia dah suci lah. Tak ada lah, habis dah. Maksudnya dia dah mengandung, dia dah gugur, habis. Abang tak boleh rujuk dah dengan saya. Kalau abang nak kahwin dengan saya, kena akad nikah yang baru. Saksi yang baru. Wali mas kahwin yang baru. Kalau dulu mas kahwinnya 5,000, sekarang saya nak 50,000. Jadi mas kahwin baru. Kadang-kadang isteri dia jawab, "Siar dekat pak, abang minta maaf pak. Abang dah punya pasal ceraikan pak. Sampai pak gugur, anak kita pun mati. Sekarang pak, abang ambillah kamu balik jadi isteri abang. Kita hiduplah hidup semati lepas ni pak tak nak gaduh. Abang dah terlewat." Doktor yang merawat pak tu, dia kata dia berkenan dengan pak. Dan pak pun berkenan dengan doktor tu abang. Ha, sudah. Dia kata kat doktor tu, "Hai doktor, ni bini saya ni, kami baru je bercerai siang tadi." "Betul, siang tadi bercerai. Petang tadi isteri kamu gugur. Bila isteri kamu gugur, dia dah tak ada edah. Dia dah boleh kahwin dengan siapa pun. Saya dah berkenan dengan dia. Dia pun suka dengan saya. So, what?" Belah, belah, belah, belah. Hukum dia ajar lagi. Maka hukum dia boleh lah dia kahwin lah. Isteri dia kata dekat lelaki dia, "Sampai hati puas buat kat abang." Suami kata dekat isteri dia, "Sampai hati puas buat kat abang." Abang tu sampai hati buang pak. Nampak betul-betul. Bila dah gugur, habislah edah. Bolehlah kahwin dengan mana-mana orang. Sebab edahnya dah habis. Itu kalau bercerai hidup. Kalau bercerai mati, sama lah tu. Isteri mengandung 1 bulan. Suami mati. Edahnya sampai beranak. Tapi kalau dia gugur, maka edahnya habis. Contohnya, suami namanya Ipin. Isteri namanya Ipah. Mengandung 9 bulan. Naik motor, nak pergi jom heboh. Malam ni ada konsert. Naik motor berai. Dalam mengandung pun larat pergi jom heboh. Jom masjid tak larat mengandung. Jom heboh larat. Sampai dekat Kona, lebuh raya Duke tu, accident. Bertembung dengan lori belakang. Suami dia langgar belakang lori, suami dia mati. Pak ni jatuh terduduk atas tanah, atas jalan. Ambulans pun sampai. Bila sampai di hospital, terus bersalin. Sebab jatuh terduduk, hentak pada perut, anak ni diberanakkan. Suami mati di tempat kejadian. Suami mati pukul 9 malam. Isteri bersalin pukul 11 malam. Maknanya, sudah habis edah 4 bulan 10 hari. Tak ada dah 4 bulan 10 hari punya edah. Sebab dia sudah beranak. Bila sudah beranak, edah habis. Pukul 12 malam, mak si suami datang. Mak mertua datang ziarah dekat hospital Ampang. Mak dia datang, mak mertua. Nama dia Mak Dara, Nyonya Mangsur. Sabarlah Pak, suami kamu budak mati Pak. Abang kasih Pak, abang kasih mati juga. Ya, dekat abang kasih, anak kamu pun mati Pak, kata Nyonya Mangsur. Tak dapat diselamatkan Pak. Saya tahu Mak, tadi doktor bagi tahu. Doktor, doktor mana? Ten ten ten. Doktor Ismadi sampai. Mak perkenalkan, inilah bakal suami Pak. Apa? Laki kamu belum ditanam mayat, kamu dah cari laki baru. Saya dah habis edah Mak. Laki saya mati pukul 9. Saya bersalin pukul 11. Maknanya saya dah habis edah. Bila saya habis edah, doktor ni pula main minang. Cantik punya Mak. Patah tumbuh, hilang berganti. Sekarang juga berganti Mak. Tak guna punya menantu. Bagai Mak, bagai kalau hotel. Maka janganlah Mak mertua marah lagi. Sebab pada masa itu dia sudah berhak kahwin lain. Sebab dia telah pun bersalin. Habis lah. Walaupun baru mati suaminya 2 jam. Jadi berhati-hatilah dengan Dr. Ismadi itu. Baik. Talakkan isteri haid di dalam bunting. Apa hukum? Ish, ish, ish. Masya Allah. Inilah dia tuan-tuan kitab Bahru Mazi. Pak siapa yang saya suka buka kitab ni? Pada tuan-tuan. Sebab dia buka satu-satu-satu soalan. Lepas satu bab, dia buka bab lain. Lepas bab lain, dia buka soalan lain. Lepas soalan lain, dia buka pula pertanyaan lain. Tadi dia buka menceraikan isteri yang haid. Lepas tu dia buka masalah menceraikan isteri yang suami bersetubuh dengan dia semalam. Hari ni cerai, apa hukum? Lepas tu dia cerita pula hukum menceraikan isteri yang mengandung, apa hukum? Sekarang dia cerita pula isteri dia mengandung tetapi isteri dia kedua haid, apa hukum? Diceraikan pada masa itu. Dalam mengandung keluar haid. Kitab ni ditulis 70 tahun lepas tu. Hari ni cuba tuan-tuan tanya isteri ke siapa-siapa yang mengandung. Pernah ada orang yang mengandung keluar darah. Masih lagi datang bulan walaupun dia mengandung. Jawapan dia memang ada. Ada orang perempuan yang mengandung tapi haid datang. Darah datang walaupun dia mengandung. Mereka mengatakan bahawa perempuan tadi mengandung di luar rahim. Dengan sebab dia mengandung di luar rahim, darah masih keluar. Nampak tuan-tuan, ulama punya jauh pemikirannya. Isteri mengandung dalam haid keluar darah haid. Dan suami pula diceraikan, suami pula menceraikan isteri ketika isteri haid dan mengandung. Isteri mengandung, datang darah haid. Suami ceraikan pula. Apa hukum perceraian itu? Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim berkata, jikalau isteri seseorang haid, padahal dia mengandung, maka kaul yang sahih di sisi kita ialah, dan dinaskan oleh Imam Syafi'i, bahawasanya tiadalah haram atas suami menceraikannya, kerana haram memberi talak itu hanya di dalam haid. Mana-mana isteri yang mengandung dan datang darah haid, kalau suami menceraikannya, hukumnya tidak haram. Tadi ustaz kata haram. Haram sebab isteri tak mengandung. Sekarang isteri mengandung dan keluar darah haid. Maka pada masa itu kalau suami ceraikan dia, tidak haram. Kenapa tidak haram? Kerana perempuan tadi memang edahnya lama. Sebab isteri tadi, perempuan tadi dalam mengandung. Memang edahnya lama. Cerai tak cerai pun memang dia kena tunggu sampai bersalin. Maka dengan sebab itulah tidak menjadi haram. Dan ada pun orang yang bunting lagi haid, maka edahnya ialah dengan beranak. Dengan kerana itu tidaklah haram menceraikan, kerana tiada memanjangkan masa edah. Sebab edah orang mengandung memang panjang, hanya akan selesai dengan bersalin sahaja. Okey. Ustaz, saya nak tanya. Isteri saya mengandung, tapi tiap-tiap bulan datang darah. Darah ni kategori darah apa tak? Istihadah atau darah penyakit atau darah apa? Orang perempuan yang datang mengandung tetapi masih datang bulan, mesti ada masalah pada kandungan. Mesti ada masalah. Maka silalah refer kepada doktor untuk merawat isteri tuan-tuan yang tetap datang bulan walaupun datang haid, walaupun mengandung. Sebab orang yang mengandung, dia akan menghentikan darah haid. Sebab itu darah tadi terkumpul dan akan keluar merebak selepas bersalin. Nama dia nifas. Waktu haid dia simpan, dia tak keluar. Dan dia akan terberanak nanti dengan darah-darah tu akan keluar. Mengambil masa kadang-kadang 40 hari sampai 60 hari nak diselesaikan. Itulah nama dia darah nifas. Tuan-tuan, jadi soalannya, itu darah apa ustaz? Jadi kita sendiri boleh lihat. Darah istihadah warnanya apa? Darah haid warnanya apa? Darah istihadah lebih cair daripada darah haid. Darah istihadah warnanya merah. Darah haid warnanya merah kehitaman. Darah istihadah akan memanjang-manjang warna merah. Sebaliknya darah haid akan bertukar warna daripada merah kehitaman kepada merah kecoklatan, sampailah kepada warna coklat kekuningan, maka berhentilah dia. Tetapi istihadah akan berterusan warna merah. Kalaulah darah itu darah istihadah, maka isteri tadi wajib solat walaupun keluar darah, sebab dia bukan darah haid, dia darah istihadah. Tetapi kalau dia mengandung, keluarnya darah haid, memang confirm haid, maka tak perlulah dia semayang lagi. Jadi kena kenal pasti. Abang-abang, bapak-bapak, kenal-kenal pasti. Adakah ini darah istihadah atau darah haid? Jangan kita kata pada isteri kita, manalah aku tahu benda tu kamu punya. Jangan jawab macam itu. Abang, saya ni mengandung, tapi datang bulan, darah apa ni abang? Mana aku tahu? Kalau aku ada, aku tahulah jawapan ni. Aku tak ada. Baik, senang jawab. Padahal isteri tu kita punya. Bila sebut isteri tu kita punya, everything isteri tu kita kena tahu. Setiap inci tubuh badan dia kita kena tahu. Jangan tak ambil tahu. Dia isteri kita. Ubat dia kita kena ambil tahu. Mata dia kita kena ambil tahu. Sampai kuku dia pun kita kena ambil tahu. Jangan kita kata tu kamu punya sendiri lah. Aku banyak kerja lagi nak buat. Kerja tu kerja. Tapi isteri tanggungjawab kita. Baik. Talak kepada isteri ada 4 bahagian. Imam Syafi'i berkata, talak yang pertama dipanggil haram. Haram talak. Apa dia haram? Apabila isteri sedang haid atau selepas isteri disetubuhi, maka haram ditalak. Tapi hukum dia tetap jatuh talak. Yang kedua, makruh. Makruh. Maka bila makruh, makruh ditalakkan ialah jika tidak ada sebab. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Semalam kita tengok depa duk makan lagi kang. Elok duk kongsi gelas dua-dua orang. Hari ni cerai. Kenapa cerai dia? Saja. Jumpa pihak. Kenapa pihak? Cerai pihak. Saja lah. Kenapa saja? Saja lah. Cerai orang lain pula. Dah 2 tahun kata dengan dia. Kata orang lain pula. Astagfirullahaladzim. Itu nama dia makruh. Tanpa sebab. Nombor 3. Wajib. Wajib bercerai. Maka bila wajib bercerai, bila mahkamah memutuskan kamu mesti bercerai, maka pada masa itu wajib bercerai. Isteri mengadu pada hakim, mata ni lebam, mata sini lebam, kena tumbuk. Mahkamah buat persidangan, perbicaraan, didapati memang layak isteri ini minta cerai, maka wajib bercerai. Mahkamah arahkan. Yang 4, sunat. Sunat bercerai. Bila salah seorang atau kedua-dua suami isteri sudah tidak mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai suami atau isteri, sunat bercerai. Abang, saya rasa saya tak boleh hidup dengan abang. Saya tak boleh hidup dengan abang. Abang suka jaipong. Saya suka keju. Abang suka dandut, saya suka rock. Macam mana? Abang suka ini, saya suka itu. Tak sama. Maju di tangan kananmu. Ah, ini lagu Indonesia. Racun di tangan kirimu. Jadi kita tak sesuai lah abang. Saya rasa saya tak boleh hidup dengan abang. Suami ni kata, aku pun tak boleh hidup dengan abang. Lemah perut pun hidup dengan abang. Ang cakap, ha? Aku orang kampung, ha, orang pekan. Bila aku pergi rumah mak, ha? Aku buat cara kampung. Aku nak makan guna tangan, hang guna gerpu. Tak sesuai kita. Maka kalau dah agak-agak tak boleh nak jadi suami isteri, sunat bercerai. Bincang elok-elok, sunat bercerai. Pak, abang ni kamu tahulah, kerja abang panjat pokok kelapa. 2 bulan yang lepas abang kemalangan pokok kelapa. Panjat-panjat pokok kelapa ada ular di atas. Ular tu serogoh dia. Ha, terkejut hamba Allah. Menggelongsor turun ke bawah. Jatuh tersempuk atas tanah. Tapi tak mati. Ada benda lain yang mati. Suami tak mati, masuk hospital kejap seminggu. Tes-tes tak mati. Ambil apa termometer pun semua pun tak mau naik. Tak ada jarum naik tu dia, bateri tak ada. Pi ambil bateri warna merah, warna hitam tercek tak mau naik. Isteri dia kata, abang, saya ni muda lagi abang. Abang dah tak boleh layan saya. Nak layan macam mana apa? Oi. Hak aku ada ni pun boleh tengok saja. Kalau gitu macam mana abang? Nak buat macam mana? Dah abang tak mampu. Kita bercerai sajalah. Pak, isteri kata, okey. Maka sunat bercerai. Sebab dah tak boleh layan suami, tak boleh layan isteri. Jadi isteri, suami bila tak boleh layan isteri, cuba tanya elok-elok. Pak, abang ni kencing mana? Ang pun faham masalah abang lagu mana. Tinggal impian saja. Kenangan yang lama akhirnya. Jadi kalau abang tak layan kamu, tak bagi nafkah batin pada kamu, kamu kisah atau tak kisah? Aiman tak kisah. Jawab isteri, tak apalah abang, saya boleh hidup dengan abang pun tak apa. Tak payahlah kita bercerai. Hidup saya bukan nak benda tu ya abang. Lagipun abang dah 70, saya pun dah 60, apa lagi? Kalau macam tu tak kisahlah, sebab isteri tak kisah. Tapi kalau suami secara gentleman, dia kata pada isteri dia, Pak, Pak pun tahu masalah abang. Abang dah urut, abang dah makan minyak, dengan lintah tu abang telan sekali. Tapi tak lega-lega juga. Sekarang Pak pilih lah. Pak nak tekai hidup dengan abang, atau Pak nak bercerai, nak cari suami baru yang lebih ganteng. Maka isteri kata, Pak pun ada nafsu abang. Kalau begitu, kita cerai lah Pak. Maka sunat bercerai, kedua-dua suami isteri tadi dapat pahala kerana menyelamatkan rumah tangga mereka daripada perkara yang tak elok. Masing-masing lah bawa haluan. Suami teruskan bermurung dan bermuram durja kerana cincin manisnya. Dan isteri carilah pasangan baru. Mungkin dia jumpa orang Afrika selepas ini. Jadi insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa benda macam itu, sunat. Yang harus tidak ada, hanya ada empat: haram, wajib, makruh dan sunat. Haram saya dah sebut, makruh pun saya sebut. Baik. Pertama, wajib ditalakkan berupaya pada dua rupa dan kedua-duanya pada dua hukum. Dia huraikan lagi. Maka bila wajib diceraikan, apabila mengutus akan orang suami isteri oleh qadi pada waktu berkelahi suami isteri dan difikirkan oleh tuan qadi maslahah bercerai, maka kedua-duanya wajib bercerai. Arahan mahkamah nombor satu. Yang kedua, wajib bercerai ialah pada abdi merdeka apabila lalu atasnya 4 bulan dan menuntut isteri dengan haknya, maka tertegahlah ia daripada kembali dan talak. Maka yang asah di sisi kita, wajib atas qadi mentalaknya walaupun merdeka. Yang ni tak ada dah. Hamba dengan merdeka ni tak ada dah. Jadi haramnya satu je. Yang kedua, talak yang diharamkan. Yang wajib tadi satu saja. Yang kedua, talak yang jatuh haram. Tadi saya sebut dua, dalam kitab ni saya sebut tiga. Yang pertama, talak itu jadi haram ialah apabila ditalaknya isteri di dalam haid dalam keadaan suami isteri tidak redha. Nombor satu saya sebut dah. Suami menceraikan isteri di dalam haid dalam keadaan isteri tidak redha. Yang kedua, diceraikan dalam suci yang mana suami menjima isteri dia. Bila dia jima isteri dia, dia ceraikan isteri dia, dia adalah haram dijatuhkan talak. Yang ketiga, yang ni yang saya belum sebut. Apabila adalah di sisinya beberapa isteri, diberi giliran bagi sekalian, maka jikalau belum disempurnakan giliran seseorang daripadanya, tiba-tiba diberikan talak sebelum dibayar giliran, maka hukumnya adalah haram. Dia ada 3 isteri. Dia bergilir rumah nombor 1, dia bergilir rumah nombor 2, dia bergilir rumah nombor 3. Suatu hari, isteri nombor 1 pergi umrah. Suami kena teman. Isteri nombor 1 pergi umrah. Akhirnya 2 isteri ini tak dapat giliran sebab suami pergi umrah. Maka suami tadi berhutang giliran dengan isteri nombor 2 dan isteri nombor 3. Dia pergi umrah 15 hari. 15 hari bahagi 3 jatuh seorang berapa? 5 hari ya. 5 hari berhutang dengan isteri nombor 2 dan 5 hari berhutang dengan isteri nombor 3. Sampai di umrah, isteri nombor 1 duduk cucuk suami dia. Abang ni sampai hati. Kahwin 2-3. Abang tak sayang kat saya. Cuba abang tengok dalam isteri-isteri abang. Saya paling lawa sekali. Yang abang kata ambil mereka tu kat mereka. Menyemok. Habis duit abang bagi kat mereka. Tiap-tiap hari dia duduk batu. Suami dia dekat Mekah. Balik ke Kuala Lumpur. Isteri nombor 2 sambut. Isteri nombor 3 pun sambut. Siap tulis lagi. Abang Haji selamat balik. Tulis kan rentang lagi. Suami ni pergi dekat isteri nombor 2, aku cerai hang talak 1. Pergi dekat isteri nombor 3, aku cerai hang talak 1. Perbuatan si suami tadi adalah haram. Kerana dia belum bayar hutang giliran 5 malam dan giliran 5 malam isteri nombor 2 dan nombor 3. Perbuatan si suami adalah berdosa. Hukumnya adalah haram sebab belum membayar hak isteri nombor 2 atau isteri yang seterusnya. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Yang mana menikah 2 atau lebih daripada seorang, belajar sungguh-sungguh. Jangan belajar macam mana nak menikah. Jangan belajar macam mana nak pergi menikah di siam. Nak collect, nak contact siapa, siapa nak tunggu di sana, siapa nak tunggu di sempadan, nak belajar nak ambil pas lagu mana, chop lagu mana. Yang tu dia belajar. Tapi dia tak belajar hukum berkaitan nikah tu. Yang tu yang banyak orang lelaki-lelaki, dia rajin belajar. Ya. Dia, macam mana ha, boleh nikah tu? Tolong ceritakan aku, prosedur dia, aku pun teringin. Yang tu dia belajar. 4 jam dia belajar di kedai kopi. Tapi dia tak belajar tentang hak isteri-isteri dia selepas dia berkahwin lebih daripada seorang. Baik. Yang ke-8. Mentalakkan isteri dengan 3 talak sekaligus. Apa hukum? Dia balik rumah. Isteri dia cekok pinggan. Abang tahu lah pukul berapa dah sekarang. Pukul 12 tang hari mau. Ha, tahu pun pukul 12. Abang ingat saya ni jaga ke? Abang ingat rumah ni hotel? Saya nak tunggu abang 24 jam. Dia punya beletik dekat suami. Suami ni dah lah kena pergi trek. Dah lah letih. Balik kena cekok pinggang pula. Suami kata aku tak nak cakap banyak. Aku letih. Aku nak mandi. Aku nak semayang isyak. Aku nak tidur. Aku penat. Habis tu saya ni tak ada perasaan. Saya ni tak penat. Awak ni penat. Saya ni jaga budak-budak, awak ni tak penat. Awak ingat saya ni apa? Baru. Sudahlah. Dah kau kata aku penat, penatlah. Awak yang tahu penat. Saya tak tahu penat. Dia ikut suami dia kena bilik air. Aku nak mandi ni. Lantaklah, saya nak cakap juga. Isteri ni ya Allah. Suami ni hilang sabar, dicekok ni isteri tu. Diangkat lagi tu. Nak apa pada aku? Nak cerai? Aku bagi hang 3 kali. Ambil hang, aku cerai hang talak 3. Dia turun balik isteri. Sampai hati abang. Sekarang jatuh berapa talak? Adakah 1? Adakah 2? Adakah 3? Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tiada haram mentalakkan isteri dengan 3 talak sama sekali di sisi mazhab kita Syafi'i. Tetapi janganlah buat demikian. Yang lebih utamanya, diceraikan dengan 1-1. Janganlah terus bagi 3. Nanti menyesal. Itulah pendapat Syafi'i, pendapat Imam Hanbali dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi hukum dia tidak haram. Maknanya jatuh 3 talak. Kalau tuan-tuan kata aku ceraikan hang, talak 3, jatuh 3. Tapi ustaz, hari tu saya mengajar dengan satu ustaz. Ustaz tu kata 1 ustaz. Kita tanya dia, jangan tanya saya. Dah jelas sebut 3, 3 lah. Yang tak jelas tu apa? Dia angkat isteri dia, anak bapa. Aku bagi. Cakap banyak sangat. Aku ceraikan hang talak 1,000. Ah, dia turun balik. Menung isteri dia. 1,000 tu berapa ya, kata dia. Ah, yang ni yang kena pergi ke mahkamah. Mahkamah akan panggil suami. Report daripada isteri kamu. Kamu ceraikan dia talak 1,000. Mana ada 1,000? Hakim tanya. Sekarang aku nak tanya pada kamu, kata hakim. Berapakah niat kamu ketika kamu menceraikan isteri kamu dengan talak 1,000? Saya niat 1, tuan hakim. Baik, silakan bersumpah. Maka dia mengangkat tangan. Wabillahi wa tallahi walillahi. Dia pun bersumpah dengan niat talak 1. Maka jatuhlah talak 1. Walaupun dia sebut talak 1,000. Maka kalau dia sumpah 1, maka jatuhlah 1. Okey ustaz. Masa dia talak 1,000 dalam bilik mandi tu ustaz. Aku cerai hang talak 1,000. Dia goncang kepala isteri dia. Memang dia nak bagi 3 ustaz. Tiba-tiba dalam mahkamah dia boleh tak sumpah. Dia kata 1. Macam mana cerita ustaz? Ingat, dia bersumpah dengan kalimah Allah. Dia sebut dengan kalimah Allah. Jangan main-main dengan sumpah Allah. Dah sebut nama Allah, kamu sumpah, kamu tipu, tanggung kamu. Akibat daripada sumpah. Mahkamah tetap pakai yang dia sebut. Kalau 1, 1. Mahkamah takkan tanya lah. Mengakulah, terus terang berada. Berapa berada? Mahkamah tak tanya lah. Mahkamah tanya, hang niat berapa? Ha, sumpah. Okey, isteri dia niat talak 1. Maknanya hangpa berdua boleh rujuk balik. Selesaikan di rumah. Okey ustaz, tadi itu suami kata talak 1,000. Suami saya pula ustaz, dia kata lagu ni. Dia angkat saya tu, kepala tengkok tu dia angkat. Macam undertaker angkat ustaz. Dia kata, anak dan nak talak. Aku ceraikan ha, dengan talak perhabis. Aku bagi semua talak ke ha. Dia tak sebut 1,000. Dia sebut semua. Berapa ustaz? Semua ni 3 lah. Jawapannya bulan depan. Masa dah tamat. Dah sakit tekak dah tuan-tuan. Simpan malam besok pula di surah Al-Mustaqim. Surah Mustaqim. Ayat 5 pula. Baik. Sebelum kita tamatkan kuliah, ada apa-apa soalan? Ya. Waalaikumsalam. Ya, ya, okey. Kemudian? Kemudian? Al-Qaqa. Baik, kalau bapa kita, mak kita, menyuruh si suami menceraikan isteri, dia kata pada kita, Din, mak kamu, isteri kamu tu isteri kamu. Mak lebih berhak atas kamu daripada isteri kamu. Sekarang bapa dengan mak dah sepakat minta kamu ceraikan isteri kamu. Arahan daripada kami, ceraikan isteri kamu. Jadi anak nak buat apa? Adakah nak taat pada mak? Ini mak, ni isteri. Maka ada beberapa langkah. Pertama, nasihat mak dengan ayah. Kenapa ayah suruh saya ceraikan isteri saya? Apa salah dia? Kalau mak tak puas hati dengan dia, tak apa, saya nasihat. Saya ajar dia, saya bentuk dia. Tapi janganlah sampai bercerai, mak. Kasihan anak-anak kami, mak. Aku tak mau, aku benci dengan bini hang. Bini hang tu tak lawa. Nak buat macam mana, mak? Dan Allah jadikan dia macam tu. Walaupun muka dia tak lawa, tapi hati dia lawa, mak. Tapi aku tak nampak hati dia, aku nampak muka dia. Aku serabut mulut, serabut perut, aku tengok dia. Mak, saya merayu pada mak. Janganlah macam ni. Dah, mak tamat. Balik anak, telefon kakak. step nombor dua ialah minta adik-beradik tolong nasihat mak bapak. Kak Long datang, Abang Noh datang, adik datang, nasihat mak. Mak, apa buat dekat Abang Long macam itu? Kak Long baik, mak. Aku tak suka dengan Kak Long kamu. Kamu anak-anak pun dengan cabar nak mengajar aku pula. Anak-anak pun tak jalan. Akhirnya minta kepada orang yang lebih tua daripada mak bapak. Siapa orang yang lebih tua daripada mak bapak? Pak saudara, mak saudara, tok saudara, opak, tok wan nasihat. Kenapa kamu ni fi'ah? Kenapa kamu din? Aku ni orang tua kamu. Yang kamu suruh cerai kan tu pasal apa? Apa salah cucu aku dengan menantu aku? Menantu cucu aku? Ayah ni tak tahu apa. Ayah duduk diam-diam ayah. Saya ni ayah pada mereka. Menantu tu menantu saya, bukan menantu ayah. Ayah jangan cuba nasihat kami. Kami tahulah kerja kami. Saya minta maaf ayah. Saya cakap kata dengan ayah ni. Dengan ayah dia pun dia lawak. Maka anak tadi boleh mengadu kepada Tuan Hakim. Tuan Hakim, mak saya, bapak saya suruh ceraikan isteri saya. Kami dah nasihat tapi mak tetap nak suruh kami bercerai. Apa kami perlu buat? Hakim akan panggil mak bapak. Kami akan panggil mak bapak. Apa masalah makcik? Masalah pakcik? Yang duk suruh bercerai anak menantu ni buat saya apa? Tuan Hakim duk diam-diam. Lagi nampak. Lepas tu bunga dia nampak. Dengar-dengar Hakim dia ugut sekali. Maka kalau sampai tahap macam itu, afdal cerai. Cerai. Siapa tadi pun tak boleh buat apa dah. Afdal masa itu, cerai. Tak ke berdosa Ustaz? Tak berdosa lah. Sebab saya mak yang suruh. Kalau mak-mak yang berdosa, isteri, anak dengan menantu tak berdosa. Sebab taat pada mak bapak. Okey Ustaz, sekarang 2 tahun lepas kita orang bercerai Ustaz, bapak saya mati aksiden, mak saya pula mati tercekik gerpu Ustaz. Jadi dua-dua dah mati dah. Alhamdulillah lah Ustaz. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Mak kamu alhamdulillah apa? Okey sekarang takdirnya mak dan bapak saya mati Ustaz. Boleh tak saya rujuk balik? Saya kahwin balik dengan isteri saya, janda saya. Harus. Tidakkah bila saya kahwin balik dengan isteri saya, saya dikira anak berhak? Tak. Kata mak pak dah mati. Hukum dia harus. Takkah mak pak dalam kubur menangis sebab saya kahwin balik dengan isteri saya? Tak menangis. Dia takkan balik cekik kamu lah. Dengan faham mak tu balik, oh lawan dekat aku ye. Dah ada lah tuan-tuan. Buang masa je. Boleh kahwin selepas itu. Itu jawapan dia ya. Habis. Ada lagi masalah? Haram bercerai. Ya, bila bertubuh. Sekarang isteri pakai pil perancang. Ambil perancang. Okey. Tak mengandung. Okey. Maknanya dia tak mengandung. Baik, sekarang ni isteri pakai pil perancang. Tak kira lah injection perancang ke, IUD ke, dia pakai apa benda ke supaya tak mengandung. Tadi Ustaz kata kalau bersetubuh dengan isteri, kemudian diceraikan isteri selepas bersetubuh, jatuhnya haram. Sekarang ni memang isteri tu tak mengandung. Dan selepas bersetubuh kan lepas nak cerai lagi mana cerita Ustaz? Nombor satu. Orang yang pakai IUD ke, pakai perancang ke, kalau Tuhan nak kata mengandung, hukum dia tetap boleh mengandung. Berapa banyak orang yang pakai perancang, dia tetap mengandung. Walaupun perancang. Lama-lama dia marah kat doktor. Doktor rancang apa? Yang ni banyak kes yang berlaku. Dia kata dah pakai pun tak jadi juga Ustaz. Maknanya power suami tu. Sebab dia makan kopi apa Allah ma'ala. Super power ke apa. Yang kedua, bila dah jadi macam itu, maka tidaklah jadi haram lagi. Sama lah seperti hukumnya, bercerai kepada isteri yang dah menepus. Yang memang tak mengandung lah. Walaupun mereka menepus, suami menepus, isteri pun menepus. Tetapi hubungan kelamin masih jalan. Isteri umur 50, suami 56. Masih berjalan lagi. Ya ke Ustaz? Saya cakap je dah, mana saya tahu. saya dah sampai 56 lagi, tanyalah pada yang sini ni. Isteri dia dah putus haid, dah 50 dah, 54 lah. Adakah masih melakukan persetubuhan? Jalan macam biasa. Tak ada masalah apa, tambah isteri tu pula dia menggunakan jamu nyonya mener, lagilah okey. Tetapi isteri tak boleh mengandung sebab dah putus haid. Maka kalau bercerai pun tepat jatuh kepada jatuh talak, dan pada masa itu taklah haram lagi dah. Sebab memang dia takkan boleh mengandung dengan izin Allah. Dan kebiasaannya fitrah memang takkan mengandung dengan sebab putus haid. Jarang-jarang sangat orang mengandung, melainkan dia mengambil jalan subur, injection kesuburan untuk mendatangkan haid semula. InsyaAllah yang itu mengandung. Boleh ya? Baik, ada lagi? Baik, kita jumpa malam besok insyaAllah. Dah 3 hari dah saya di sini jemu tuan-tuan. Modal nak cakap pun tak ada lah. Baik, cukup sekadar itu. Saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سمعت معك تتكسر بحثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.